Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, segenap pendengar radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar radio Bas FM di Solotigo dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir firman Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Masih ingat kita sampai mana? Hunafa وَيُقِيمُس صَلَاتَ. Kita sampai وَيُقِيمُس صَلَاتَ. Berarti sekarang kelanjutannya apa? وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa yu'tu zakah, apa artinya? Dan mengeluarkan zakat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada sekian pertemuan yang lalu, bahwa ibadah di dalam agama kita ada yang sifatnya hablum minallah dan ada yang sifatnya hablum minannas. Contohnya hablum minallah sudah kita bawakan, yaitu dalam firman Allah wa yuqimus shalah. Nah, yang sekarang ini adalah contoh hablum minannas, wa yu'tuz zakah, sebagai bentuk kepedulian orang yang mampu terhadap orang yang tidak mampu. Seandainya ibadah yang satu ini dan ibadah-ibadah lainnya di dalam agama kita yang bersifat sosial, hablum minannas, itu dipraktekkan oleh umat manusia, insyaallah kejahatan dan kriminalitas akan hilang atau minimal berkurang kalau dipraktekkan. Masalahnya banyak yang belum mempraktekkan. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kalau seandainya orang kaya di Indonesia semuanya mengeluarkan zakatnya, kira-kira masih ada enggak orang yang tinggal di kolong jembatan? Masih ada enggak anak-anak yang putus sekolah karena kekurangan biaya? Masih ada enggak anak-anak bayi-bayi yang meninggal karena busung lapar? saya yakin tidak ada, atau minimal akan menjadi sedikit sekali. Zakat bukan hanya kepedulian sosial seorang muslim kepada lingkungannya, tapi zakat juga merupakan bentuk kepatuhan seorang muslim kepada penciptanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan ancaman yang sangat keras kepada orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Di antaranya di dalam firman Allah Azza wa Jal, surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 34 sampai 35. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Kata Allah, dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak. Saya enggak mengumpulkan emas dan perak, Ustaz. Saya mengumpulkan apa? Duit. Spodowai. Karena pada zaman dahulu alat untuk jual belinya adalah emas. Makanya disebutkan emas dan perak. Dan orang-orang yang menimbun emas serta perak, kemudian dia enggan untuk mengeluarkannya di jalan Allah, tidak mau menzakatinya. Kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih tahu mereka bahwa azab yang pedih menanti mereka. Kasih tahu sama mereka bahwasannya siksaan yang sangat kejam menunggu mereka. Ini ayat 34. Ayat 35 Allah melanjutkan apa siksaan tersebut. Kata Allah Azza wa Jal, yawma yuhma alaiha fi nari jahannam. Ingatlah pada hari di mana saat itu harta yang mereka timbun tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipanaskan sampai meleleh. Emas peraknya, duitnya, semuanya itu dipanaskan sampai meleleh. Setelah meleleh dan dalam keadaan sedang mendidih, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Yang sudah mendidih tadi, sing lagi umep, blekutuk-blekutuk tadi itu, oleh Allah subhanahu wa ta'ala digunakan untuk nyetrika. Apa yang disetrika? Mukanya mereka. Kemudian punggungnya mereka dan lambung atau perutnya mereka. Lengkap sudah semuanya. Disetrika oleh Allah. Dilelehkan itu emas, kemudian disiramkan ke mukanya, ke punggungnya dan ke perutnya. Ini siksaan fisik. Siksaan apa? Fisik. Belum cukup. Masih ada siksaan psikologis. Perasaannya ikut disiksa. Bukan cuma fisiknya yang disiksa, perasaannya ikut disiksa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Kata Allah, ini loh yang kalian dulu timbun ketika di dunia. Kata Allah, fadhuku, rasakan akibat dari apa yang kalian timbun ini. Jadi bukan cuma fisiknya yang sakit, apanya? Psikologisnya, hatinya juga sakit. Maka hati-hati orang-orang yang kaya, kekayaan itu adalah pedang bermata dua. Bisa jadi kekayaan yang Anda miliki mengantarkan kemana? Surga atau menjebloskan ke neraka. Tinggal pilih, mau milih yang mana? Pilih jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Kaya kabin karobe. Pilih jadi orang kaya yang masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Pengennya seperti itu. saya bukan orang kaya, ya sudah jadi orang miskin yang masuk surga. Sudah miskin masuk neraka pula. Wis kere ora sembahyang maning, astagfirullahalazim. Wis kere ora salat maning. La haula wala quwata illa billah. Di dunianya sengsara, di akhiratnya mlebu neraka. Sing paling enak kuwi nang dunyane sugih, nang akhirate mlebu surga. Masya Allah. Siapa yang pengin? Semuanya pengin. Tapi harus dikeluarkan itu zakat. Para ulama ketika menafsirkan ayat wa yu'tuz zakah dan mengeluarkan zakat, ayat ini ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kata beliau, maksud dari mengeluarkan zakat adalah membagikan zakat tersebut, mengalokasikan zakat tersebut kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Jadi zakat itu aturannya lebih ketat daripada sekedar sedekah. Ya. Kalau zakat itu aturannya lebih ketat pendistribusiannya. Sudah ditentukan siapa yang berhak untuk menerima. Maka hati-hati ini yang megang-megang zakat, anak karnaval minta bantuan diwei duit zakat. Sing bener bae karnaval kok diwei zakat, gimana sih? Zakat itu ada golongan yang berhak untuk mendapatkannya dan itu sudah ditentukan. Makanya para ulama ketika menunjukkan, ketika menafsirkan wa yu'tuz zakah dan mengeluarkan zakat, mereka mengatakan maksudnya adalah mendistribusikan, memberikan, membagikan zakat itu kepada golongan-golongan yang sudah ditentukan. Siapakah mereka? Ada 8. Ada berapa golongan? Ada 8. 8 golongan tersebut Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Surat At-Taubah ayat berapa? 60. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innamas sadaqatu. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk. Lihat, Allah di sini mengatakan hanya untuk. Berarti tidak boleh untuk selain 8 yang akan disebutkan. Untuk siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Berapa ini? 8. Saya akan sebutkan satu persatu sekarang. Golongan yang pertama dan yang kedua, lil fuqara'i wal masakin. Golongan yang pertama kaum fakir, golongan yang kedua kaum miskin. Para ulama berbeda pendapat. Ya, fakir ini antara fakir sama miskin yang lebih sengsara yang mana? Apakah fakir atau miskinnya? Sebagian ulama mengatakan yang lebih sengsara ya fakir. Sebagian ulama yang lain mengatakan yang lebih sengsara yang miskin. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, kata mereka orang fakir, ya, orang fakir adalah orang yang enggak punya harta sama sekali. Atau punya harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya. Berapa? Setengah. Contoh misalnya, gampangnya gini. Ada orang setiap harinya membutuhkan untuk makan, minum, kebutuhan primer setiap hari 20 ribu. Untuk makan, minum setiap hari dia perlu mengeluarkan duit berapa? 20 ribu. Akan tetapi penghasilannya cuma 7 ribu. Berarti sampai setengah atau tidak? Tidak. Ini menurut ulama Syafi'iyah dan Malikiyah kategorinya kaum fakir. Kaum miskin adalah orang-orang yang tidak punya penghasilan yang mencukupi, walaupun dia punya tapi baru melewati setengah, belum sampai kebutuhan penuhnya. Misalnya dia kebutuhannya 20 ribu, akan tetapi penghasilannya cuma berapa? 15 ribu. Berarti belum masuk kategori orang yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ini adalah golongan yang pertama dan golongan yang kedua, fakir dan miskin. Ini insya Allah kita tidak akan terlalu banyak, karena tidak akan terlalu kaji luas, karena banyak yang sudah paham tentang fakir miskin. Yang kedua, wal amilina 'alaiha. Apa artinya? Amil. Amil zakat. Amil zakat itu adalah orang-orang yang ngurusi zakat dan ditunjuk oleh otoritas pengusaha, penguasa muslim. Ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. Itu namanya amil zakat. Jadi ngamil, yang namanya ngamil itu orang ngangkat dewek, ya. Ngamil sing lantik siapa? Ya lantik dewek ya. Amil yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang ngurusi zakat dan mereka ditunjuk resmi oleh siapa? Oleh pemerintah. Entah dia itu mendapatkan tugas untuk mendatangi orang-orang layanan jemput zakat, datangi ke rumah-rumah, atau dia kerja di kantor, tukang nulis. Ini semuanya masuk amil kalau resmi, ditunjuk oleh siapa? Oleh pemerintah. Mereka walaupun hidupnya berkecukupan, mereka berhak untuk menerima zakat. Karena perhatikan juga, amil-amil zakat itu kadang-kadang wong sugi-sugi. Ya, ada pensiunan, lah nyong arep golet apa maning wis pensiun. Penghasilnya sudah cukup. Akhirnya dia terjun di bidang itu, mendedikasikan waktunya, kemudian dikasih oleh pemerintah jatah dari zakat tersebut. Loh, saya mampu kok. Emang saya ini orang miskin? Loh, yang namanya amil itu supaya bisa mendapatkan zakat tidak harus jadi orang miskin dulu. Jadi nanti dulu saya tak jadi orang miskin dulu. Enggak, yang namanya amil, walaupun dia itu hidupnya berkecukupan, walaupun dia orang kaya, dia tetap berhak. Dia tetap berhak. Kalau kemudian dia enggak mau ngambil, ya terserah dia, itu masalah dia, tapi dia punya hak. Dalilnya apa? Bahwa orang kaya kalau dia amil statusnya, dia boleh menerima zakat. Dalilnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Zakat tidak halal untuk diterima oleh orang kaya kecuali 5 orang. Saya ulangi, zakat tidak halal untuk diterima oleh orang kaya kecuali 5 jenis orang kaya. Saya cuma sebutkan satu saja ya, waktunya terbatas. Yang satu kata beliau, auli amilin alaiha. Salah satunya adalah amil zakat. Gak apa-apa, kaya ambil. Wah, saya gak mau ngambil. Ya terserah jenengan, itu kan haknya jenengan. Gak jenengan ambil juga gak apa-apa. Sudah. Ini adalah golongan yang kedua. Apa? Amil zakat. Yang ketiga, betul. Yang keberapa? Ini yang ketiga berarti ya. Yang tadi amil zakat yang ketiga ya. Iya. Karena fakir miskin ya, kemudian amil, betul. Berarti sekarang yang keempat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allaf. Coba saya tanya, panjenengan yang panjenengan pahami mu'allaf artinya apa? Orang yang baru masuk Islam. Itu betul, cuman itu salah satu jenis mu'allaf. Salah satu jenis mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kenapa perlu dikasih zakat? Kenapa? Mu'alaf sugih kok diwei? Orang kaya mu'alaf dikasih? Iya. Yakin? Ini ada orang, orang Islam sudah lama banget masuk Islamnya, sejak lahir. Enggak dikasih zakat. Kalau miskin, dikasih. Mu'alaf artinya secara letterlek adalah orang-orang yang kita ingin hatinya itu dilembutkan. Mu'alaf. Kita ingin hatinya dilembutkan. Dilembutkan gimana maksudnya? Dilembutkan supaya dia ini kalau sudah masuk Islam jangan sampai keluar lagi. Jadi kita lakukan PDKT. Apa PDKT? Pendekatan, ya. Kita tarik hatinya supaya dia betah di dalam agama Islam. Ini jenis yang pertama, mu'alaf. Yaitu orang yang baru masuk Islam, kemudian kita khawatir, ini nanti kalau ekonominya sulit, jangan-jangan nanti murtad. Kasih, gak apa-apa. Ini jenis mu'alaf. Ada mu'alaf yang lainnya, adalah orang yang belum masuk Islam. Orang kafir berarti ini. Akan tetapi diharapkan dia ini masuk Islam. Jadi kita kasih supaya dia tertarik masuk ke dalam agama Islam. Dan Nabi SAW praktek hal ini. Ada salah seorang pada zaman jahiliyah namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, dedengkotnya orang kafir saat itu. Oleh Nabi SAW dikasih 100 ekor unta. Berapa? 100 ekor unta. Unta sih pira regane? Sapi lah, sapi berapa? 17 juta. Berarti 100 ekor unta pira? Berapa? 1,7 M. Allahu Akbar. Dikasih sama Nabi SAW. Orang kafir ini, orang kafir. Misinya supaya masuk Islam. Sudah. Ternyata belum masuk Islam dikasih segitu. Allahu Akbar. Dikasih oleh Nabi 100 lagi. Jadi berapa M itu? 3,4 M. Belum masuk Islam. Ditambahi sama Nabi 100 ekor unta lagi. Berarti 1,7 kali 3. Mana guru matematika? 5,1 M. Nembe mlebu Islam. Allahu Akbar, Masya Allah ini. Ini mu'alaf. Ini namanya apa? Mu'alaf. Nabi itu kalau masalah dakwah enggak petung-petung. Ya, kalau Nabi masalah dakwah enggak petung-petung. Enggak kayak kita. Arep sedekah lah jan rasane si abot temen ge. Usrek-usrek mlebu tangan ana kotak liwat sing metu sing warnane abang. Lah jan dening sing abang sing metu lah. Usrek-usrek maning metu warnane biru. Lah dening sing biru sih. Di sisi sing warnane abu-abu. Ketemu abu-abu enti sing klitik-klitik iki ora ana sing klitik-klitik. Allahu Akbar. Kalau untuk masalah dakwah, untuk kebajikan ini kita kadang-kadang contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mu'alaf, ya. Orang kafir diharapkan masuk Islam. Atau termasuk mu'alaf juga jenis ketiga ini adalah orang kafir yang menyakiti kaum muslimin. Mengganggu kaum muslimin. Dia dikasih zakat supaya enggak ganggu. Itu juga termasuk mu'alaf. Ya mungkin bahasa kita disogok lah. Supaya enggak apa? Supaya enggak ganggu kaum muslimin. Ini termasuk jenis mu'alaf. Ini yang keberapa ini? Golongan yang keempat. Golongan yang kelima, wafir riqabi. Yang kelima, betul ya? Yang kelima, wafir riqabi. Artinya untuk membebaskan budak. Ini juga kita enggak akan panjang lebar. karena di negeri kita kayaknya sulit nyari apa? Nyari budak. Yang keenam, wal gharimina, orang yang terlilit utang. Orang yang terlilit utang ini bisa jadi dia berhutang untuk kepentingannya sendiri, atau dia berhutang untuk membantu orang lain. Ada gak orang berhutang untuk membantu orang lain? Ada. Dia punya adik misalnya, kemudian dia lihat adiknya sengsara sekali, akhirnya dia ngutang untuk membantu adiknya atau membantu orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini berhak. Kalau terlilit utang, syaratnya dia seorang muslim. Ya, syaratnya dia seorang muslim. Kemudian ketika berhutang itu bukan niatnya supaya dapat zakat. Nyongrep utang sing akeh lah. Engko ben terlilit utang kok gari meng badan amil ge nyong utangnya akeh banget sih. Jadi bukan motifnya dari awal itu pengen nyari zakat, bukan. Dan juga dia bukan orang yang punya harta simpanan. Utangnya akeh tapi sawah amba. Nah, kalau seperti ini ya dia bisa jual itu sawah. Ini adalah golongan yang keenam. Golongan yang ketujuh, fi sabilillah. Fi sabilillah, terjemahan letterlocknya adalah di jalan Allah. Para ulama menerangkan bahwa yang dimaksud di jalan Allah ini adalah jihad. Jihad, peperangan, perang di jalan Allah. Baik untuk membiayai orang yang berangkat perang, atau untuk menyediakan kendaraan perang. Jadi orang berangkat kan perlu biaya. Biaya ini atau untuk beri kendaraan perang, atau untuk persenjataan, atau untuk bahan pangan, bisa. Ini maksud dari fi sabilillah. Kalau masjid itu termasuk fi sabilillah atau enggak usah? Nah, pondok itu termasuk fi sabilillah atau enggak? Sebagian ulama, saya katakan apa? Sebagian ulama mengatakan yaitu termasuk. Karena yang namanya jihad itu bukan cuma dengan pedang, tapi jihad juga dengan lisan, dakwah. Dakwah juga termasuk apa? Jihad. Kata mereka, pesantren pondok itu kan juga untuk jihad menyebarkan Islam. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Kalau menurut saya, kalau enggak kepaksa, ya mungkin tidak perlu ke situ. Ya, kalau tidak terpaksa. Kalau sudah mempet, enggak ada dana lagi, ya menurut sebagian ulama tidak apa-apa. Dialokasikan untuk tadi yang saya sebutkan. Tapi secara asal, fisabilillah maknanya adalah jihad, berperang di jalan Allah. Ini yang keberapa ini? Yang ketujuh. Yang terakhir, wabnis sabil. Apa artinya ibnu sabil? Orang yang kehabisan bekal di dalam sebuah perjalanan. Musafir yang kehabisan bekal. Orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan zakat. Perlunya supaya dia punya ongkos untuk pulang. Jadi bukan dia minta zakat, saya minta zakat dong. Saya ini ibnu sabil, berapa butuh biayanya? Ya sampai ke daerah saya sekitar 50 ribu, tapi saya mintanya 1 juta. Loh kok banyak banget? Iya, saya rencananya begitu pulang, nanti saya pengen dandani rumah. Loh, ini maksudnya adalah untuk ongkos pulang supaya dia sampai ke kampungnya, ke rumahnya. Dan syaratnya kata sebagian ulama, dia bepergiannya itu motifnya bukan untuk maksiat. Kan ada sebagian orang bepergian untuk maksiat. Contoh misalnya, bepergian ke Bali untuk melihat apa? Melihat isinya Pantai Sanur misalnya. Bukan pemandangannya. Ya pemandangan juga, pemandangan yang enggak benar gitu. Kok kehabisan bekal di sana? Enggak berhak. Kalau niatnya untuk maksiat. Terus yang apa Ustaz? Niatnya yang boleh adalah orang yang bepergian karena untuk urusan ibadah atau urusan dagang atau urusan sesuatu yang halal, boleh-boleh saja, mubah. Misalnya menengok anak belajar kuliah atau tujuannya ingin ketemu kolega bisnis. Ini kan sesuatu yang bukan maksiat. Ya, pokoknya kalau tujuannya maksiat maka dia tidak berhak. Inilah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yu'tuz zakah. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, saya ingin menyampaikan pembahasan tentang permasalahan yang lagi hangat sekarang dan sering ditanyakan baik lewat SMS maupun telepon maupun lewat WhatsApp dan yang semisalnya tentang puasa Arafah dan Idul Adha. Apakah kalau kita ini, apakah kita ini puasa Arafahnya hari Jumat atau Sabtu? Idul Adhanya hari Sabtu atau hari Ahad? Maaf yang SMS, biasanya saya jawabnya cuma ringkes tok. Ustaz, ini kapan puasanya? Hari anu. Karena kalau SMS itu bukan media untuk berpanjang lebar. Ya. Kalau berpanjang lebar ya seperti ini. Kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Para ulama untuk menentukan puasa Arafah minimal ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, barometernya, ukurannya adalah tempat, alias aktivitas jamaah haji di Mekah. Itu kira-kira seperti itu. Jadi kita ngelihatnya Mekah. Ngelihatnya Mekah. Wukufnya kapan? Wukufnya kapan? Berarti lihat orang wukuf di Arafah. Kalau kayak gitu berarti ngikutnya ru'yahnya orang Mekah. Ngikutnya ru'yahnya orang Mekah. Di sana di Mekah itu bulan kelihatannya kapan? Terlihatnya bulan kapan? Berarti barometernya adalah tempat. Yang dijadikan ukuran apa? Tempat. Penentunya adalah tempat, yaitu Arafah. Kapan orang wukuf di Arafah? Kalau menurut pendapat pertama ini, maka puasanya adalah hari Jumat, Idul Adhanya adalah hari Sabtu. Karena melandaskan tempat, nah, wukufnya orang di Arafah. Yang jadi barometer ukurannya ru'yahnya penduduk Mekah. Atau sekarang Saudi. Sekarang apa? Saudi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang jadi barometer itu adalah tanggal, bukan tempat. Yang jadi barometer apa? Tanggal. Puasa Arafah sih tanggal berapa? 9 Zulhijjah. Kita orang Indonesia, hasil ru'yah kita puasanya, Arafahnya bertepatan pada tanggal 9 Zulhijjah dan itu hari Sabtu. Ini ru'yahnya orang Indonesia. Jadi barometernya menurut pendapat yang kedua ini adalah tanggal alias waktu. Kita sekarang kapan? Sekarang waktunya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Makanya 9 Zulhijjahnya kita orang Indonesia adalah hari Sabtu. Otomatis kalau kayak gitu berarti Idul Adhanya hari Ahad. Ini pendapat yang kedua. masing-masing dari pendapat ini dianut oleh ulama-ulama besar. Nah, oleh ulama-ulama besar. Di antara ulama yang merojihkan, yang menguatkan pendapat pertama adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Sedangkan pendapat yang kedua dianut oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sama-sama ulama besar. Sehingga masalah ini adalah masalah khilafiyah. Masalah apa? Khilafiyah. Ijtihadiyah. Dalam masalah seperti ini tidak pantas gontok-gontokan. Loh, wong Idul Adha kok puasa? Idul Roli. Puasa Arafah kok tanggal 8? Ya orang nana puasa Arafah tanggal 8. Saling apa? Enggak usah gitu-gituan. Ya, karena ini adalah masalah ijtihadiyah, masalah khilafiyah. Tapi yang ingin saya ingatkan di sini adalah para ulama walaupun mereka berbeda pendapat, akan tetapi mereka tetap sepakat untuk menjaga prinsip persatuan. Walaupun mereka beda pendapat, mereka tetap menjaga prinsip persatuan kaum muslimin. Makanya dari itu, seyogianya antara dua pendapat itu kan saya harus milih kan, mana yang kira-kira lebih kuat menurut pandangan kami. Kalau saya cenderung kepada pendapat yang kedua. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Gampangannya puasa Arafah dina setu, kemudian Idul Adhanya hari Ahad. Loh, kenapa Ustaz? Alasannya pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhhun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal puasa itu adalah mengikuti orang-orang di negeri kalian. Mereka puasanya kapan? Alias hari puasa Ramadan itu di mana seluruh kalian menjalankan puasa. Seluruh kalian, penduduk negeri kalian kapan puasanya? Wal fitru yauma tuftirun, Idul Fitri adalah melihat kapan penduduk di negeri kita, di negeri kalian itu beridul fitri. Wal adha yauma tudhhun, dan Idul Adha itu adalah mengikuti kapan orang-orang di negeri kita, di negeri kalian itu beridul adha. Nah, sekarang negeri kita Saudi apa Indonesia? Indonesia. Negeri kita adalah Indonesia. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu." Barang siapa yang sudah menyiapkan hewan kurban. "Fa idza ahalla hilalu dzilhijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhhi." Barang siapa yang sudah punya hewan kurban, maka janganlah barang siapa yang sudah memiliki hewan kurban, kalau sudah masuk hilal bulan Dzulhijjah, kalau sudah kelihatan hilalnya bulan apa? Dzulhijjah, maka janganlah dia mencukur rambut atau mencukur kuku, memotong kukunya sampai dia menyembelih. Larangan buat mereka yang akan kurban untuk mencukur rambut atau memotong kuku. Kapan? Kalau sudah kelihatan hilal bulan Dzulhijjah. Berarti di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan perayaan Idul Adha dengan ru'yatul hilal di negeri kita. Dan menurut pendapat yang lebih kuat bahwa waktu kelihatannya hilal dari satu wilayah ke wilayah yang lain itu apa? Beda-beda. Loh, waktu sholatnya aja beda. Ya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, sebuah kaidah atau argumen yang ketiga, sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa di dalam masalah khilafiyah hukmul imami yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah sebagai pemutus penentu mana pendapat yang akan dianut. Jadi sekarang ada berapa pendapat? Ada dua pendapat. Masalah khilafiyah atau bukan? Khilafiyah. Dalam masalah khilafiyah, kalau pemerintah kaum muslimin sudah memilih salah satu pendapat, maka seyogianya ini menyelesaikan perdebatan, perselisihan, perseteruan, semuanya manut sehingga terjadilah syiar persatuan di antara kaum muslimin. Kira-kira lebih bagus mana? Rame satu hari atau mandan rame karo mandan rame? Satu hari rame kan apik. Ya, semarak, dan ini syiar. Ya. Di antara hikmah disyariatkannya Idul Fitri dan Idul Adha antara lain adalah untuk menunjukkan persatuan kaum muslimin. Di antara hikmahnya seperti itu. Nah, sekarang kadang-kadang antara satu kampung sama kampung yang lain berbeda. Padahal cuma beda apa? Beda kampung. Malah kadang beda RT. Loh, hilalnya berarti beda ya. Oh, serumah malah beda. Para ulama yang mengatakan hilal itu masing-masing wilayah punya hilal, artinya punya apa? Waktu terbitnya bulan. Itu mereka mengatakan wilayah. Jadi kayak Indonesia, Malaysia, Singapura, apalagi Brunei, Filipina, itu satu wilayah. Ini enggak apa-apa, beda. Nanti sama misalnya Saudi. Saudi di situ ada Saudi, Emirat, Qatar, Bahrain, Kuwait, satu wilayah. Itu masuk akal. Karena apa? Jauh. Bedanya 4 jam. Loh, RT ini jenengan kalau RT samping gue bedanya pirang jam sih sholatnya? Kok bisa beda itu gimana sih? Makanya ini pendapat saya. Ini pendapat yang kami yakini benar. Akan tetapi saya ingatkan sekali lagi, kalau memilih salah satu pendapat dan itu masalahnya ijtihadiyah, tidak usahlah memvonis saudaranya, memvonis pendapat yang lain. Wah, pendapat batil banget itu. Pendapat sangat batil itu. Ya, jangan gitu-gitulah. Ya, ini masalah ijtihadiyah. Masing-masing ada ulamanya, masing-masing punya argumennya. Ya, yang saya yakini seperti ini, dan ini akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Dan ini masalah ijtihadiyah khilafiyah. Sebagian orang nulis ijma' para ulama. Masya Allah. Iki ijma' sumbernya sekangen di ijma'. Ini khilafiyah di antara para ulama, bukan masalah ijma'. Ya, bukan masalah ijma'. Maka mari kita berusaha untuk mendewasakan diri kita di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan khilafiyah yang masing-masing tentunya punya dalil, masalah ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil. Sekali lagi saya sering ingatkan bahwa legowo atau lapang hati ini tidak di setiap perbedaan pendapat. Tidak di setiap jenis perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat antara tauhid sama syirik, ya, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, ini kita harus tegas. Tapi dalam permasalahan yang masing-masing punya dalil, ada ulamanya, ulamanya sama-sama muktabar, ya kita harusnya berlapang dada. Tidak apa-apa memilih pendapat yang kita pandang kuat, tapi janganlah kita menjelek-jelekkan saudara kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk insyaallah akan kita jawab setelah sholat isya. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama, apakah masjid-masjid boleh mendirikan lembaga zakat, infak, dan sedekah atau lazis? Kalau boleh, apa konsekuensinya? Amil yang tadi saya sebutkan harus mendapatkan penunjukan resmi dari pemerintah. Bisa jadi memang lembaga pemerintah, artinya didirikan oleh pemerintah, atau lembaga didirikan oleh warga atau penduduk atau masyarakat atau ormas, akan tetapi mendapatkan legalitas dari pemerintah. Di negeri kita ada namanya Baznas. Ada Baznas. Ini yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Ada ormas atau lembaga swasta yang membuat seperti Badan Amil Zakat, dan dia sudah mendapatkan legalitas, dan itu memang ada undang-undangnya, ada syarat-syaratnya. Jadi kalau Anda pengen mendirikan, silahkan diproses saja untuk mendapatkan legalitas. Tapi kalau misalnya belum mendapatkan legalitas, maka status Anda sebagai semacam panitia saja. Sebagai semacam panitia yang membantu orang-orang yang punya kelebihan uang untuk mendistribusikannya kepada para mustahik. Maka saat itu posisi Anda bukan sebagai amil, tapi Anda sebagai wakil dari pemilik harta. Nih saya bantu kamu. Kalau seperti ini berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan jatah dari zakat tersebut. Makanya kalau saya perhatikan yang ada di masjid-masjid atau yang ada di lembaga-lembaga, itu lebih banyak motivasinya adalah bersifat apa? Sosial. Bukan sebagai pekerjaan utama. Kalau saya perhatikan seperti itu. Dia pagi harinya kerja, sudah punya pekerjaan, entah itu sebagai pegawai negeri atau dia punya bisnis apa, kemudian dia ada waktu di sore harinya, malam harinya untuk ngurusi yang seperti ini. Maka kalau Anda posisinya seperti itu, maka Anda tidak dianggap amil. Ketika tidak dianggap amil itu bukan berarti tidak dapat pahala. Ya. Insya Allah dapat pahala. Bantu orang mendistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak, mendapat pahala insya Allah. Selama ikhlas di dalam beramal. Apakah gaji yang diterima setiap bulan wajib dizakati 2,5% meskipun uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Gaji itu termasuk mal. Berarti nanti hitungannya adalah zakat mal. Zakat mal itu penghitungannya bukan setiap bulan. Penghitungannya adalah setiap tahun kalau sudah sampai nisab. Ya. Mungkin yang Anda tanyakan ini apa yang diistilahkan dengan zakat profesi mungkin. Ya, mungkin yang ditanyakan oleh saudara penanya ini apa yang biasa diistilahkan oleh zakat profesi. Saya sampai sekarang belum nemu dalil yang sahih, yang gamblang tentang zakat profesi dari Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang saya yakini. Yang kami yakini bahwa zakat profesi itu setahu kami tidak ada dalilnya. Makanya kalaupun Anda keluarkan setiap bulannya 2,5% dari gaji Anda yang belum sampai nisab dan belum terhitung satu tahun atau satu haul, maka itu teranggap sodakoh. Teranggap apa? Sodakoh, bukan zakat. Wallahu a'lamu bissawab. Ustaz, saya sering dimintai tolong oleh saudara untuk membantu proses penyembelihan hewan kurban. Setelah selesai, saya mendapatkan dua bagian. Yang satu bagian adalah jatah untuk saya, yang satunya lagi sebagai tanda terima kasih. Hukumnya bagaimana? Kalau akadnya sebagai upah, maka tidak boleh. Kalau akadnya sebagai upah, maka tidak boleh. Nih, kamu sudah nyembelih nih upahnya. Ya, jadi upah tukang jagal itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. kalau mau diberi lebih, tukang neteli, kemudian tukang nyembelihnya, mau dikasih lebih, silahkan. Tapi bukan sebagai apa? Upah. Loh, berarti boleh Ustadz memberi tidak rata. Maksudnya jatahnya antara yang enggak neteli sama yang neteli beda. Ya enggak apa-apa. Siapa yang melarang? Nah, yang penting nanti akadnya bukan sebagai upah. Terus apa? Ya sedekah atau pemberian atau berbuat baik kepada dia atau hadiah, bukan sebagai upah. Atau kalau lebih mudahnya saja, panitia kurban ketika nariki dana dari para sahibul kurban, dananya jangan ngepas sesuai dengan harga sapi atau kambingnya. Misalnya kambingnya harganya 2.500.000, misalnya ya. Ya, kasihlah 2.550.000. Nah, 50 buat siapa, Ustaz? Ya orang mlebu kantong lah. Ya, 50 buat tukang jagalnya. Ya. Buat nanti istirahat, makan. Jadi ketika membayar itu sudah sekaligus sama biaya ongkos tetek bengek, bukan cuma untuk beli hewan kurbannya tok, itu lebih aman. Ustaz, saya Agus dari Karangmanyar, saat ini saya dan keluarga sedang ditimpa penyakit gatal-gatal. Saya mohon didoakan oleh majelis ini agar Allah menyembuhkannya. Semoga Anda dan keluarga Anda segera dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya yang masih menderita sakit segera dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Jangan anggap remeh loh penyakit gatal. Penyakit gatal ini bisa lebih mahal pengeluarannya dibandingkan penyakit yang lain. Saya pernah mengalami kasus seperti ini. Satu keluarga semuanya gatal. Berobat satu orang itu bisa, tiga orang bisa hampir 1 juta. Ini belum mas, nanti datang lagi 3 kali. Astagfirullah. Jadi gatal itu walaupun kelihatannya apa? Kelihatannya remeh, itu masya Allah itu. Jadi kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Ustaz, kalau perbedaan dalam penentuan hari Idul Adha termasuk perkara khilafiyah, apakah perbedaan dalam penentuan Idul Fitri termasuk khilafiyah juga atau tidak? Mohon penjelasannya. Kalau yang memperhatikan apa yang saya sampaikan tadi dengan cermat, dia bisa memahami perbedaannya. Dari tadi saya menyinggung tentang masalah ru'yah. Dari tadi saya menyinggung masalah apa? Ru'yah. Antara ru'yah, mengikuti ru'yahnya penduduk Mekah atau mengikuti ru'yahnya penduduk Indonesia. Dari tadi saya bicaranya ru'yah. Dan itulah yang saya maksud dengan khilafiyah. Nah, kalau Idul Adha kan, kalau Idul Fitri kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya masing-masing punya metode. Masing-masing punya metode. Yang satunya ru'yah, yang satunya metode yang lainnya, yang saya yakini argumen yang dimiliki lemah sekali. Ya, argumen yang dimiliki lemah sekali. Bahkan para ulama 4 madhab, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, kemudian Hambali, ya, 4 madhab semuanya memakai ru'yah. Semuanya memakai ru'yah. Ya. Jadi saya bicara tadi masalah apa? Ru'yah. Toh kalaupun Idul Fitri dianggap khilafiyah, ya silahkan kita kembalikan tadi kaidah yang mengatakan bahwa keputusan pemerintah seharusnya itu menyelesaikan khilafiyah. Seharusnya seperti itu. Ya. Sehingga kita enggak ribut terus saben tahun. Rasanya kok jenuh ya, saben tahun apa? Ribut, ya. Jadi harus ada otoritas, ya, harus ada otoritas yang dihormatilah, ya. Yang dihormati, kemudian keputusannya itu diikuti. Ya. Ada saat-saatnya kita harus mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, kepentingan-kepentingan kelompok kita, kepentingan-kepentingan organisasi kita. Ada saatnya kita harus kesampingkan itu. Kita harus tetap menjadikan persatuan kaum muslimin ini sebagai apa? Sebagai tujuan utamanya. Untuk mencapainya dengan cara-cara yang disyariatkan di dalam agama kita. Sudahlah, kita ini sudah terlalu lama untuk apa? Gontok-gontokan dalam masalah itu. Ayolah kita berusaha untuk apa? Berusaha untuk membuat hati kita lapang, ya. Kita kesampingkan itu, yang penting kita itu bisa bersatu di bawah keputusan pemerintah yang memang keputusannya berdasarkan dalil. Jadi ini bukan termasuk mentaati pemerintah dalam perbuatan maksiat, bukan. Jadi ada sebagian orang, wah itu pemerintah kan salah, pemerintah itu berbuat maksiat, makanya kita gak boleh taat. Ini bukan masalah maksiat, ini masalah khilafiyah, ya. Kemudian juga pemerintah sudah menentukan sesuai dengan dalil, ya. Terutama saya bicara masalah Idul Fitri, Idul Adhanya juga sudah sesuai dengan dalil, menentukan dengan ru'yatul hilal. Sudah diikuti saja. Ya, diikuti saja. Dan kadang-kadang saya sedih. Ya. Kadang-kadang sedih ada sebagian orang yang pengen mengikuti hal tersebut diintimidasi. Ya, diintimidasi. Ya. Dicecer kemudian dipojokkan. Ya Allah subhanallah. Enggak usah gitu-gitulah ya. Enggak usah perlu pakai cara-cara intimidasi seperti itu. Nah, kita bersikap legowo, kita kedepankan persatuan di antara kaum muslimin. Ini yang insya Allah akan lebih bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan baca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.